curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Tro Mitro, pengantin anyar ge, ya asik sur. Can, ger waja-waja kayak ge ya kepenak pisan ya dari pengantin anyar ya. Lagi menen grimis bae ge ko, dina-dinane ko. Lah mawi dadak tahun takon kaya orang tuh dari pengantin anyar bae rika. Sing jenane pengantin anyar nggak saran nyong trip pada bae manuk, pus, dupus. Manuk? Manuk. Manuk apa? Manuk manyar. Maksudnya? Manuk manyar maburunge dul. Manuk manyar maburunge dul. Maksudnya? Ya ngerti pengantin anyar karpe. Pengantin anyar karpe? Ngedul. Wah, ya benar. Ya wis ge lah. Anu tromitro nyong duwe bedekan kok kowe gelem bedek apa orang ngono. Pokoke nek kowe bisa bedek bener, tahun ngarep tek dongakna kowe dadi pengantin anyar maning. Wah, pengantin anyar karo Dinerika. Sorry ya, ndel gendes. Bojone nyong kelu bayu daripada Dinerika. Gudik tok Dinerika lah. Sengenya kowe. Anak-anak kaya-kaya dine nyong. Lah ya ngono diledaweknya sih anu padarus dua ike. Weh, seorang somong kaya gue yang udah dipadu. Kayaknya udah bedek-bedekan. Bedek-bedekan nge? Capean. Sampan disit. Nyong. Apa bedekanmu yang pertama? Nang apa babi melakune madep ngisor? Nang apa babi melakune madep ngisor? Masalahnya matanya madep ngisor. Eh sih salah. Soalnya wedi mbok menyak tai kebok. Eh sih salah. Ya wes nyong nyerah. Nang apa nyerah ya nyerah ya. Nyerah wae nyong nyerah. Ya wes. Nang apa babe anggar mlaku kowe madhep ngisor kowe masalah isin. Lah isin ke prive? Isin duwe biyung babe sih. Iya bener ya duwe biyung babe ya isin ya. Ya wes nyong duwe bedekan kan nggih. Barang apa anggar dipejet lembek anggar digejuk atos. Dipejet lembek digejuk atos. Dipejet lembek digejuk atos. Nek ora salah kowe orang ngerti nyong. Wah, orang ngerti ya. Nyerah wae nyerah. Dipejet lembek digejuk atos kowe tahu Kang. Tahu dipencet ya pancen lembek tapi ngerti jotos. Ya mau bae Kang. Ora dadi ora dadi. Loh, tahune tahu apa disit Kang? Tahune iki tahu temang salang tembok. Gelecol pae ngono. Rek ngerti ana tahu temang salang tembok dipejet pancen namo tapi digejuk apa rabuh kita Amerika ngono. Oh ya gue ya. Ya wes, iki buah apa sing ora isa dimet? Buah apa sing ora isa dipet? Ya wes, buah apa sing ora isa dipet? Rika saru Rika. Lho saru kepriwe? Buah sih. Lho buah kok saru? Panganan lho, panganan lho. Buah temenan nggih. Buah temenan lah, buah apa sih? Buah tukmu ya utuh. Buahmu ya utuh. Lho buah apa kok sing ora isa dipet kuwe? Buah sing wis tiba kang witek. Ora isa dimet ngono. Mbok arep digoletak genter ngarah bolong metre tetep ora isa dimet. Kenane wis tiba nang ngisor. Wah, ya dicikrik aja. Ya wis, ae ngang. Golet ini angel, tapi anggar wis entuk dibuang. Apa kowe? Golet ini angel, wis entuk dibuang. Dibuang. Lah anggar kae kowe wong ora gawean. Golet barang sing ora ana, barang ketemu dibuang, wis kena kowe lah. Ya yo duwe kowe jawabane, Kang. Lah banjur? Pacin apa lecit? Pesing. Pesing ya. Digolet angel, barang entuk dibuang. Opil. Opil. Opil kare ngono kok dikodheki bang buar pantuk telung kindua buar pantuk bolung tonak mesti tetep dibuang ora mungkin dilebokna kulkas ora mungkin ya ngono dijajal bae ora handal. Ya wis bener Rika. Siki nyong duwe maning. Rika tondang film. Film apa? Film sing judulnya Batman and Robin. Batman and Robin oh ya tondelang. Sing dadi pertakonan nang apa Robin dadi pembasmi kejahatan. Nang apa jajal? Duh, pancen lakone Robin. Buar film India, film Amerika Serikat, film Indonesia sing jenenge lakon kuwi berbuat kebaikan, pembasmi kejahatan. Eh si salah jawabane. Ceh, orang ndel takokno sutradarane ngene. Alah, sutradara kaya ngapa? Sutradara ndi bae ora bakal bisa jawab pertanyaan kiye. Nang apa Robin dadi pembasmi kejahatan? Lha ngapa? Iki masalahe ketemune karo Batman. Sejen anggere Robin ketemune ora karo Batman tapi karo Rika. Benah sok langsung. Serabi. Awan-awan Sol sepatu. Oh ya gue ya. Ya iya. Ya wis, siki masalah manuk Kang. Manuk. Manuk saru apa manuk ora? Manuk sing bisa mabur. Ora saru ya, ora kena saru ya. Ora wis tenang bae. Ya wis. Manuk apa sing cewiwine kursi siji? Manuk sing cewiwine kursi siji. Sayape kursi siji jine tok. Manuk pengkrang. Salah, pengkerang ku sikil, ke cewewe. Manuk, tapi cewewe winda singijik namplu burung, diamputasi. Salah, manuk ku ora kenal karo amputasi, Kang. Lepanjur. Menyerah maning nih, Kak, ya wis. Manuk sing cewewe ne kursi jiwe gampang, Kang. Manuk lagi ngelamar gawean. Manuk ngelamar gawean, kepriwe kuwe. Lha ya bener kuwe manuk ngelamar gawean. Cewi-wi sing isi nggo mapur sing isi maning ngunya kelimap arep daftar kerja sih. Ya wis bener, siki siji maning Kang nyong anu arep golet lampu masalahe ke lampu nyong petengan ngumah. Terakhir ke ya sedreng nyong maring toko tuku lampu ke. Lampu apa anger dipecah metu wonge. Lampu dipecah metu wonge. Eh lampune lampu wasiate Aladdin. Mesti iya. Ngono. Lampu wasiate Aladdin di lus-lus dipecah mesti metu wae. Metu jine kuwe, ke metu wonge. Aja ngayal, rika aja gawe-gawe perkara. Ya lampu isine ya boklam ya. Masa ini lampu isine wonge anu ngayal maning rika. Lampu-lampu dipecah metu wonge. Oh anak Kang. Nah lampu apa? Lampu net tanggane. Netel orang andel. Rika ya, ngesuk maring ngone lurah. Samprang kuwe lampu sinang jero mai lurah. Janjora metu wonge Kang jero ngomah rika digetik. Orang dibom bae syukur kuwe. Ya bener ya. Lampu net dipecah ya metu wonge bener kuwe. Lampu net tanggane. Curanmor. Pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.